Bro. Pakatan kok prabu inggih jadi. Waduh. Ana itu celo mekaten kula ingkang lepat kok prabu tanpa paniti priksa. Lah menika jadi. Nggih, kula ngaturaken panuwun jadi prabu kersa inget. Nggih. Kajawi saking menika jadi, sak sampunipun paduka jadi prabu kepareng inget dumateng kewajiban. Malah jadi prabu kula atur kundur kemawon dumateng negari ngastina sampun ngantos ngawon tenaken untran-untran sampun ngantos ngawon tenaken unjuk muka unjuk rasa sabab menopo lelampahan mekaten menika boten saged ngrampungaken perkawis tiwas ngombro-mbro menika mangke ngasoraken kawibawan ngatasipun paduka Jaya Prabu menika narindra kundur mawon janji. Tanding merengawak mami yen kira tanet yo mundur mesti bali dadi layon. Rebutan kaya mendangan mati iki satria pi nujul wong sekti lontro kengran tandeng aplang surap rata jaya rejo tau tase dalan iki kadhawu janji singgah marwata sutara sing manah kula sak sampunipun pusaka ngamarta jimat jamus kalimasada saged timbul kakawruh ya wis saking Darma bekti dipun ingkang dipun resi dawuh inggih pun Petru. Nggih, Yayi. Kula wis saking menika Kanjeng Koko Prabu. Monggo dinten menika kula dherekaken muji sesanti dumateng purbaning kawasa mugi-mugi para Pandhawa tansah pinardhawa kamulyanipun. Nggih, monggo kula dherekaken Yayi. Lampahan Petru dadi dukun ingkang kagelar dening Ki Mantep Sudarsono sampun purna. Kula pun sampun priyanta saking Mas Patik Raja dewagu.wordpress.com ingkang ngelabi sulih media lan makaro sesarengan kalian Radio Samhan AM 63 Jakarta. Ngapuraken panuwun dene panjenengan sampun midhangetaken lampahan menika dumugi paripurna ngantos pancep kayan. Monggo kita santi mugi karahayon ingkang tansah pinanggih ngantos pepanggihan ing lampahan candhakipun. Nuwun.